Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selanjutnya kita baca hadis yang ke-84 yang berisi tentang pentingnya bagi kita untuk memperhatikan amal perbuatan kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik juga, dan agar kita berhati-hati dari amal perbuatan jelek sehingga kita terhindar dari su'ul khatimah maupun dibangkitkan dalam keadaan yang jelek. Hadis yang ke-84. Qala rahimahullah an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, yakni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Yub'atsu, akan dibangkitkan setiap hamba ala ma mata 'alaihi, sesuai dengan apa yang dia mati padanya, sesuai dengan keadaan tatkala dia mati, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Yub'atsu dengan sighah majhul, siapa yang membangkitkan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kullu 'abdin, setiap hamba. Dzukuran kana au inatha, laki-laki maupun perempuan. Kita semuanya, menunjukkan keumuman. Setiap hamba, setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ma mata 'alaihi, sesuai dengan keadaan dia tatkala dia mati. Jelaskan oleh ahli ilmu, di antaranya An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan qala al-ulama, para ulama berkata ma'nahu, maknanya yub'atsu 'ala al-halati allati mata 'alayha. Yub'atsu, yaitu setiap jiwa akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala 'alal halati, sesuai dengan keadaan allati mata 'alaiha, sesuai dengan keadaan dia mati padanya. Nah, dalam Riyadhus Shalihin, beliau juga memberikan, membawakan hadis ini juga hadis yang lainnya sebagai dorongan bagi kita semuanya untuk berbuat kebaikan, demikian juga bersegera untuk melaksanakan ketaatan. Maka dalam hadis ini terdapat dorongan fihi al-hathu ala iktisabil khairat. Di dalamnya terdapat dorongan untuk meraih dan melakukan kebaikan. Wal musara'ati ila ta'at. Demikian juga bersegera, berlomba-lomba di dalam melakukan ketaatan. Demikian pula wal jiddi fil amali salih. Bersungguh-sungguh untuk beramal salih. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin, ketika mensyarah hadith ini dan hadith Anas. Kullama taqaddama fi sinni, setiap bertambah umur seseorang, maka semestinya dia berusaha untuk memperbanyak kebaikan, berbuat ketaatan. Wa kullama zadal umru, dan setiap bertambah umur kita, semestinya amal soleh, kebaikan juga semakin bertambah. Hatta yamuta ala khairi halin, sehingga dia mati dalam keadaan yang terbaik. Ala khairi halin wa ala ahsani halin, dalam keadaan yang paling bagus. Kemudian beliau membawakan ayat di dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Juga dalam surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, apa yang menjadi peringatan padanya bagi orang yang mengingatnya, dan sungguh telah datang kepada kalian peringatan. Maka kata beliau, fal insan umira wa unqimat alaihi alhujjah, seorang yang diberikan umur panjang dan telah tegak hujjah baginya. Apa semestinya liyajtahida fi ta'atillah, hendaklah dia semakin bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Dikatakan Nabi dalam hadis yang lain, umru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Masing-masing melihat, masing-masing menengok berapa umurnya sekarang. Ada yang 30-an, 40-an, 50, atau bahkan ada yang lebih dari 60. Yang muda pun demikian, dalam memperhatikan, jangan menganggap saya masih muda. Enggak ada jaminan seorang diberi umur panjang. Masing-masing bersungguh-sungguh, masing-masing melihat bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, tidak kekal abadi, dia akan meninggalkannya. Maka bersungguh-sungguh, kata beliau, liyajtahida fi ta'atillah, hendaklah seseorang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Liya'mala bi syar'illah, hendaklah dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. liyajtahida fi asbabin najah, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk meraih sebab-sebab keberuntungan. Waliyahdhar asbabal halak, dan hendaklah dia berhati-hati dari sebab-sebab kebinasaan. Wa kullama zadal umru wa zadatil hasanatu wal a'malus salihatu, maka semestinya semakin bertambah umur seseorang, semakin tua, lebih-lebih sudah ada ubannya sebagai peringatan, apakah di rambut kepalanya atau di kumisnya atau jenggotnya, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang diberikan umur panjang, ya, setiap orang bertambah umurnya, semestinya bertambah pula amal kebaikan dan amal solehnya. Sara khairan lahu, maka dengan umur yang panjang itu, akan demikian juga amal kebaikan tadi, khairan lahu, menjadi kebaikan bagi dia. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Sara khairan lahu wa arfa'a li darajatihi fi daril karamati. Ketika seorang diberikan umur panjang, diberikan taufik beramal kebaikan dan amal soleh, itu adalah kebaikan darinya dan semakin meningkatkan derajatnya di surga kelak, negeri yang penuh dengan kemuliaan. Nah, dorongan bagi kita semuanya untuk bersungguh-sungguh pada kehidupan kita sehingga terbiasa menjadi kebutuhan kita untuk beribadah dan ketaatan dalam hidup ini, sehingga kita pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Demikian pula dibangkitkan dalam keadaan yang baik juga. Ya. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan salat, dalam thalabul ilm, dalam segala hal yang menjadi kewajiban kita, kita tunaikan semuanya. Kemudian di antara nasihat beliau, fa anta ya Abdullah, langsung kepada bawahnya, fa anta ya Abdullah, wahai engkau ya Abdullah, hamba Allah, alaika an tajtahida, wajib bagimu untuk bersungguh-sungguh, wa an tahrisa la'allaka tanju, wajib bagimu untuk bersemangat dalam kebaikan, semoga engkau berhasil, sukses, selamat. La'allaka taslam, semoga engkau selamat. La'allaka tafuz, semoga engkau beruntung. Ya. Kullu nafsin dha'iqatil maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, dan hanyalah kalian disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Dan siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia beruntung. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Kemudian kata beliau, la'allaka tafuz bidarajatin 'aliyatin, semoga engkau beruntung dengan derajat-derajat yang tinggi, bisababi a'malika, dengan sebab amalan-amalanmu, allati khatamta biha hayatak, yang engkau tutup kehidupanmu dengan amal-amal soleh. Wal mar'u yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, seorang manusia, hamba itu dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia tatkala dia wafat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, yub'atsu al-mar'u 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia tatkala dia mati. In mata 'ala khairin wa 'amalin salihin. Jika dia mati dalam keadaan ya berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, amal saleh, fu'itha 'ala dzalik. Dia dibangkitkan di atas itu. Wa in mata 'ala syarrin bu'itha 'ala dzalik. Namun dia ketika mati dalam keadaan berbuat kejelekan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan itu. Falyahris al-mu'minu 'ala an yakhtima hayatahu bi ahsani ma yastati'u. Maka hendaklah seorang muslim itu bersungguh-sungguh untuk menutup kehidupannya dengan keadaan yang terbaik sebisa mungkin. Kita semuanya. Saufa yub'atsu 'ala dzalik 'ala khairi a'malihi. Dia akan dibangkitkan atas keadaan itu sesuai dengan amalan kebaikannya. Inijtahada fis shalihat, jika dia bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Sebaliknya, naudzubillah. Wa 'ala syarri a'malihi in khutima biha hayatuh. Demikian juga dia akan dibangkitkan dalam keadaan ya berbuat amalan kejelekan jika dia tutup kehidupannya dengan kejelekan. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan beliau bawakan surat Al-Baqarah 148, Fastabiqul khairat, dalam surat Ali Imran 133, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Demikian juga Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Ya. Dorongan bagi kita semuanya untuk memperbaiki niatan kita, amal perbuatan kita. Adapun beberapa keadaan yang dinaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya orang yang wafat dalam keadaan berihram, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafatnya. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kisah seorang laki yang ya jatuh dari kendaraannya, untanya, sehingga untanya menginjak dia hingga dia wafat. Tatkala berhaji bersama Nabi SAW dalam Hajjatul Wada, Nabi mengatakan, "Ighsiluhu bima'in wasidrin." Mandikan dia dengan air dan bidara. "Wa kafinuhu fi thawbain." Kafani dia dengan dua baju, dengan dua kain. "Wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu." Jangan diberi wangian, jangan ditutup kepalanya. "Fa innahu yub'atsu yawman qiyamah mulabbian." Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Yang lainnya seperti seorang yang mati dalam keadaan mati syahid. Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terluka, darahnya mengalir, warnanya warna darah, aromanya aroma misk. Namun sebaliknya, orang yang melakukan pengkhianatan, mencuri, mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi, dia ambil terlebih dahulu. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapapun yang melakukan hulul, mengambil harta rampasan perang, walaupun dia sebagai pasukan tentara atau ikut dalam perang itu, namun dia mengambil sebelum dibagikan, Dan siapapun yang melakukan hulul, maka dia datang dengan apa yang dia ambil tersebut pada hari kiamat. Juga orang yang makan riba, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba, tidaklah dia, tidaklah mereka bangkit berdiri kecuali sebagaimana ya orang yang bangkit dalam keadaan syaitan itu merasukinya karena kerasukan jin. Dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari alam kubur dalam keadaan semacam itu. Orang yang memberontak, jika demikian, akan diangkat untuknya bendera yang menunjukkan perbuatan jelek dia. Dan seterusnya. Ada suatu faedah, sebutnya oleh Syekh Ibnu Zaimin rahimahullah ta'ala, dalam syarah Zadil Mustaqni' dalam kitab Janaiz, beliau ditanya, ya, hal kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi qiyasan 'alal muhrim, apakah setiap orang itu dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia, dikiaskan dengan orang yang berihram? Kalau ihram tadi kan ada nas jelas. Orang yang mati syahid juga ada nas jelas. Bagaimana dengan keadaan orang lainnya? Misalnya talibul ilm, ya, atau orang yang sedang sholat, semati dalam keadaan sujud, misalnya. Baik. Kata sang penanya, kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Or setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia tatkala mati. Wal haju yub'atsu mulabbiyan. Naam. Orang haji dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Hal yata'adda al-hukmu hadza ila ghairihi? Apakah hukum ini berlaku juga kepada yang lain? Masalan, contoh, man mata musallian. Ya. Au man mata masalan fi ratibati. Contohnya orang yang mati dalam keadaan sholat. Atau dia mati dalam keadaan menjalankan ibadah sunnah. Kata Syekh rahimahullah, wallahi ya, yurja lahu dhalik. Ya. Kata Syekh, demi Allah, semoga demikian. Wallahi yurja lahu dhalik, semoga demikian. Lakin ma najzimu bihadha syai, namun kita tidak bisa memastikan. Beda dengan tadi sebelumnya yang dinaskan dalam hadis. Kata beliau, demi Allah semoga diharapkan demikian, namun kita tidak bisa memastikan. Kata sang penanya, Syekh, maksud hadzal hadis, maksudnya hadis ini. Kata Syekh, aqul, saya katakan, li'annal qiyas fil ibadat au fil thawab fihi nazar. Karena mengkiaskan dalam perkara ibadah atau pahala itu butuh ditinjau. Artinya beliau mencukupkan dengan apa? Dengan yang termaktub dalam hadis-hadis itu. Kata sang penanya, al-maqsud al-hadis, maksudnya hadis itu, Syekh. Kata Syekh, wa hadithu yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi, yang ada di hadapan kita ini. Ya. Syekh mengatakan, adapun hadis, yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi, yakni minat tauhid wal ikhlas. Yakni minat tauhid wal ikhlas, yaitu seorang mati dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan ikhlas. Wala yalzamu minhu annahu idza mata musalliyan, dan tidaklah berkonsekuensi. Wala yalzamu minhu, tidaklah mesti, tidaklah berkonsekuensi dari situ. Annahu idza mata musallian, bahwasanya seseorang tatkala dia wafat dalam keadaan salat, fa innahu yub'atsu musallian, dia akan dibangkitkan dalam keadaan salat. Enggak mesti. Wala yalzam minhu. Wa idza mata Dan tatkala dia mati, ya, talaba ilmin, dalam keadaan mencari ilmu, dong belajar, mati. Duduk di majelis, mati misalnya. Fa innahu yub'atsu taliba ilmin, maka dia dibangkitkan dalam keadaan mencari ilmu. Wala yalzam, enggak mesti. Lakin yurja dzalika insyaallah, namun ya itu diharapkan, semoga dia dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Nah. Taib ini yang menjadi syahid, apa yang ada dalam hadis ini. Semoga demikian dorong bagi kita semuanya untuk musara'ah, musabaqah fil khairat wa fi kulli ta'at. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.